siksa diriku. Bangun cukupkah bangun tangan diriku? Sampaikan pedih batinku karenamu, dan laut pun berlalu.

selamat malam. Hari semakin larut, aku harus pulang. Izinkanlah ku kecup keningmu, oh kekasih. Bermimpilah sini. Bila itu yang kau ingin dariku, ku tak sanggup untuk menunggu. Terlalu banyak dusta di hatimu.

kasih abadi. Teteh sarangku di helai bunga melati, puisi cinta yang pernah kau ucapkan tapi tetap tersimpan, walau mungkin telah kau lupakan. Musim ke musim datang silih berganti, hari demi hari penantian tak pasti. Impian indah musnahlah sudah, kini melati yang indah tertutup rimbun ilalang. Sampai kini Mama izinkanlah

Biarkan saja berakhir sampai